الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قوم مسلمين، جماعة جمعة yang dirahmati Allah، salah satu tuntunan ibadah dalam syariah Islam apabila kita bertemu dengan sesama orang Islam ialah memberi penghormatan dengan mengucapkan dan menjawab salam. Bahkan ibadah salam ini bukan hanya berlaku di dunia saja, akan tetapi berlanjut sampai kelak di surga, tempat yang sangat aman, nyaman, tempat yang sangat damai. Allah berfirman: Fatahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan mereka di dalam surga apabila bertemu satu dengan yang lain ialah berulu salam. Begitu pula para malaikat ahli surga, para malaikat surga dalam menyambut ahli surga, mereka mengucapkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam bagimu, berbahagialah, masuklah ke dalam surga dengan keadaan kekal dan abadi. Begitu pula kalau kita lewat atau masuk kuburan Islam, juga dianjurkan untuk memberi penghormatan kepada ahli kubur dengan ucapan assalamualaikum diyara qawmi mu'minin, antum salafuna wa nahnu lahikun. Salam adalah syiar min syairil Islam, salah satu dari simbol-simbol agama Islam yang bisa menumbuhkan rasa damai, rasa saling cinta. Oleh karena itu, biasakanlah mengucapkan atau mengirimkan salam pada sesama orang Islam, baik keluarga sendiri di rumah, teman, guru, murid, atau orang dikenal atau maupun orang yang tidak kita kenal, sebagaimana anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: wa taqra'u salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Bahkan walaupun kita masuk rumah yang sedang tidak ada orang sekalipun di dalamnya, tetap dianjurkan mengucapkan salam dengan ucapan assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Nabi bersabda: wallazi nafsi biyadihi لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Demi Allah zat yang menguasai diriku, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Kalian tidak akan masuk surga kecuali beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak beriman atau tidak sempurna iman kalian kecuali saling mencintai di antara kalian. Awala azullukum ala syai'in idza fa'altuhu tahabbtum. Tidakkah aku tunjukkan pada sesuatu apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Afshu salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jadi selain ulu salam merupakan ibadah, Salam juga bisa menumbuhkan tahabub, rasa saling cinta di antara kita. Juga mengandung doa salamat, doa selamat, doa rahmat dan barokah bagi yang mengucapkan dan yang menjawabnya. Dan mengandung arti tolong menolong, bantu membantu, dan menciptakan suasana damai dan silaturahim persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Yang mana hal-hal tersebut sangat dianjurkan dalam syariat. Nabi bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tabaghadu wala tadabaru wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah saling benci membenci. "Wala tadabaru," jangan saling berpaling muka. "Wala tahasadu," jangan saling iri. "Wa kunu ibadallahi ikhwana," jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Dalam hadis lain dikatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak iman seseorang sehingga senang untuk saudaranya seperti senang untuk dirinya. Artinya, kalau dirimu senang kebahagiaan, maka berusahalah untuk membahagiakan orang lain. Bila melihat orang lain senang bahagia, maka ikutlah kalian senang. Dan kalau dirimu tidak suka disakiti, tidak suka ditipu, dilecehkan, direndahkan, maka jangan menyakiti orang lain, jangan menipu orang lain, jangan merendahkan, melecehkan orang lain. Hal seperti inilah sejati orang mukmin sebenarnya, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasadil wahid idza ishtaka 'udwun minhu tada'a lahu sa'irul jasadi bil hubbis sahri wal humma. Perumpamaan kasih sayang orang mukmin di antara mereka, matalul jasadil wahid, bagikan satu rangkaian badan. Idza ishtaka 'udwun minhu tada'a lahu sa'irul jasadi. Apabila satu anggota tubuh terkena sakit, maka sekujur tubuh ikut merasakannya. Begitulah selayaknya persaudaraan kita dalam Islam. Bukan malah saling menyakiti, saling melukai fisik maupun perasaan, mencenderai kehormatan orang Islam lain, merendahkan, menghina, saling memfitnah. Bukan itu. Allah sangat melarang. Allah melarang keras dan mengancam orang-orang yang melakukan seperti hal seperti itu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti saudara-saudara mukmin, mukminah, tanpa ada kesalahan sebelumnya, "faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina," maka mereka menanggung kebohongan besar dan dosa yang nyata. Bahkan hadirin, menyakiti orang yang sudah mati pun tetap dilarang, dan wajib kita menjaga kehormatannya sebagaimana sabda Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kasru 'awmil mayyiti ka kasri hayyan." Memecah tulang orang yang sudah mati hukumnya sama dengan memecahnya di waktu hidup. Dan hendaknya kita sebagai orang Islam selalu mendoakan saudara-saudara mukmin, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, sebagaimana Al-Quran memberi contoh dan tuntunan kepada kita. "Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab." Dan di ayat lain disebutkan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali akhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, orang-orang yang datang sepeninggal mereka mengatakan, "Rabbana ighfir lana," wahai Tuhanku, ampunilah kami, "wali akhwanina dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kita dengan beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, dan janganlah jadi dan janganlah jadikan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita menyimak sejarah para sahabat-sahabat Nabi tentang persaudaraan mereka, alangkah indahnya kalau kita bisa mencontohnya. Betapa mulia akhlak mereka dengan sesama mereka. Mereka saling belas kasihan, tenggang rasa, harmonis dalam berkeluarga, harmonis dalam bermasyarakat, saling mencintai di antara mereka. Bahkan mereka selalu mendahulukan kebutuhan sahabat yang lain, walaupun dirinya sendiri sedang membutuhkannya. Sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan dalam ayat yang lain, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Oleh sebab itu, oleh karenanya, Islam menyebar dengan cepat ke seluruh belahan dunia dan diterima oleh banyak manusia. Begitu pula para adda'i ilallah, para leluhur-leluhur kita, para pendahulu kita, mereka menyebarkan agama di bumi kita dengan mengedepankan akhlakul karimah, santun, lemah lembut, tanpa ada kekerasan, menyantuni orang yang lemah, membantu orang yang sedang kesulitan, mengobati yang sakit, memecahkan dan memberi solusi masalah-masalah yang rumit, berakhlak yang baik, sehingga mereka diterima oleh masyarakat luas. Tentu mereka bertauladan dan mencontoh akhlak Nabi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Nabi, antara lain, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Maka berkat rahmat Allah, لِنْتَ لَهُمْ, kamu Nabi Muhammad, kamu wahai Nabi Muhammad, menjadi lemah lembut. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, sekiranya kamu bersikap keras, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mintalah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, serta berembuklah dengan mereka mengenai suatu urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah mereka menuju agama Allah, bil hikmati, dengan ilmu pengetahuan, wal mau'izatil hasanati, dan nasihat-nasihat yang baik, nasihat yang lemah lembut. Wajadilhum billati hiya ahsan, apabila perlu dibantah, maka bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka a'lamu man dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dilanjutkan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan para salafuna, para pendahulu-pendahulu kita, dalam berjuang dan menyebarkan ilmu dan agama, sehingga ilmu dan agama sampai kepada kita. Ilmu dan agama tersebar, diterima di mana-mana, di kota maupun di pedalaman, di pelosok maupun di peramian. Maka bagaimana dengan kita sekarang? Tugas mereka sudah selesai dan berpindah kepada kita. Kewajiban menjaga, kewajiban mempertahankan dan menyampaikan sudah di pundak kita sekarang. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Baginda Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah," sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Pertanyaannya, apakah kita sudah laksanakan amanat ini? Apakah kita sudah lakukan tugas ini? Ketahuilah bahwa maju atau mundurnya agama, maju atau mundurnya akhlak adalah tanggung jawab kita sekarang. Coba perhatikan di sekeliling kita, di sekitar kita, apakah lebih baik dari sebelumnya atau justru lebih buruk, lebih bobrok akhlaknya daripada sebelumnya? Itu semua ma'asyiral muslimin, kita yang akan dipertanyakan kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kalian semua adalah penjaga. "Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Dan kalian semua bertanggung jawab tentang penjagaannya. Oleh karena itu kita semua tidak boleh berpangku tangan. Tidak boleh berdiam diaman, karena kita semua wajib mengemban tugas dan amanat untuk menjaga agama Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ansarallah, penolong agama Allah. Maka dari itu marilah, yang punya harta, luangkan sebagian dari hartanya untuk menolong tegaknya agama Allah, membantu orang-orang yang sedang dilanda kesusahan. Ketahuilah bahwa harta yang kamu miliki, harta yang kita miliki, akan dipertanyakan kelak, dihisab kelak di hadapan Allah. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Begitu pula yang punya jabatan, punya kekuasaan, gunakanlah untuk menegakkan agama Allah, menyingkirkan kezaliman, menegakkan keadilan, membasmi kejahatan dan kemungkaran. Yang punya ilmu, jangan malas-malasan untuk menyebarkan ilmunya untuk menghilangkan kebodohan dan mensyiarkan agama Allah. Sebab ilmu yang kita punya, jabatan yang kita sandang, akan dipertanyakan kelak di hadapan Allah fi yaumil mahsyar. Terutama yang punya anak, hendaknya selalu menghiasi mereka dengan akhlak yang mulia, mengajari mereka untuk istiqamah. Istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam berakidah. Tanamkan pada mereka cinta kepada Nabi, cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada sahabat, cinta kepada ulama wassalihin. Didik mereka ke jalan yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan thariqati ahlus sunnah wal jamaah. Kokohkan akidah mereka, kokohkan akidah anak-anak kita, agar tidak mudah terombang-ambingkan dan terseret oleh pengaruh-pengaruh luar, juga tidak gampang kemasukan oleh akidah-akidah baru yang menyesatkan dan mencelakakan. Contohlah Nabi Yakub dalam mendidik dan menjaga putra-putranya sampai detik-detik kematian pun beliau masih sempat mewanti-wanti, masih sempat untuk menekan putra-putranya untuk tetap berpegang teguh pada akidah yang benar. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Apakah kalian hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda kematian? "Idh qala libanihi," ketika ia berkata pada anak-anaknya, "ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah sepeninggalanku?" "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ila akhirih." Mereka menjawab, "Kami tetap menyembah Tuhanmu, menyembah Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang maha satu, wa nahnu lahu muslimun. Kami tunduk padanya, kami tetap beragama Islam." Demikian pula Nabi Ibrahim, beliau selalu berwasiat, selalu berpesan-pesan pada putra-putranya agar istiqomah dalam Islam. dikatakan disebutkan dalam Al-Qur'an, wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumud din, Allah telah memilih agama ini untuk kamu, maka jangan mati-mati kamu kecuali dengan keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa bahagianya anak berarti kebahagiaan orang tuanya pula, dan celakanya anak berarti celakanya orang tua, baik di dunia lebih-lebih kelak di hari pembalasan. Imam As-Sawi menyebutkan dalam syarah tafsir Al-Jalalain pada ayat fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Apabila datang hari kiamat, pada hari manusia sama-sama lari dari saudaranya, lari dari bapak ibu bapaknya, lari dari istrinya, wabanih, dan lari dari anak-anaknya, karena mereka dituntut oleh mereka. Para bapak ibu sama lari dari anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka menuntut bapak ibunya di hadapan Allah dengan mengatakan, ma arsyadani wa ma allamani. Wahai Allah, kedua orang tuaku tidak membimbingku ke jalan yang benar, dan tidak memberi ilmu padaku tentang ilmu agama, sehingga kami menjadi orang yang celaka. Maka kedua orang tuanya diseret ke lembah neraka bersama mereka, wal'ayadzu billah. Adapun sebaliknya, anak yang soleh, anak yang baik, justru menjadikan kedua orang tuanya mulia di sisi Allah Ta'ala kelak. Sebagaimana diriwayatkan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal abda laturfa'u lahu darajah fayaqul ay rabbi anna lihadihi fayaqul bistighfari walidika laka ba'dak. Seorang hamba kelak diangkat derajatnya di surga, maka ia berkata, ya Allah, dari mana derajat yang tinggi ini bagiku? Maka Allah menjawab, istighfari waladika laka. Allah menjawab, itu disebabkan permohonan ampunan anakmu sepeninggalanmu. Aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الملائكة المقربين وأولو العلم العلماء العاملين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما في السماوات والأرضين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد, فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون وامتثلوا ما أمركم به واجتنبوا عما نهاكم عنه وحافظوا على الصلوات في أوقاتها وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل عليما, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأنصار أصحاب نبيك أجمعين وآله المطهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ذرية الأكرمين وعن التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، واعف عنا وعن المسلمين، وفرج عنا وعن المسلمين، والطف بنا وبالمسلمين، واغفر لنا وللمسلمين. اللهم وفقنا ووفق شباننا وشبان المسلمين وشاباتنا شاباتهم إلى العمل بشريعتك وسنة حبيبك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل المهن وسوء الفتن ما ظهر وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم للعدل في رعاياهم، والإحسان إليهم، والشفقة عليهم، والاعتناء بمصالحهم، وحببهم إلى الرعية، وحبب الرعية إليهم. وفقهم لصراطك المستقيم، والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يؤتكم، ولذكر الله عز وجل أكبر.